Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Sebagai penopang dalam hidupku, kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan. Saat aku kehilangan.